sekarang aku menyadari cintamu padaku. Oh, sekulit hari tiada ku sangka engkau sampai hati nodai cintaku yang suci mulia. Telah ku coba hati tak mau lagi, lebih baik cinta. Oh, sampai di sini barulah sekarang aku menyadari cintamu padaku. Oh, sekulit hari tiada ku sangka engkau sampai hati nodai cintaku yang suci mulia. Cintaku yang suci mulia.